Mitra Bisnis Tajuk Rencana sebuah harian nasional pada awal bulan April lalu mempertanyakan tentang kelanjutan kasus Bank Century. Dalam tajuk yang sama, diulas tentang adanya kecenderungan munculnya berbagai kasus besar, mulai dari penembakan teroris hingga terungkapnya mafia pajak dan mafia hukum, telah berhasil mengalihkan perhatian publik dari keberhasilan pansus DPR dalam mengungkap skandal yang terjadi dalam kasus Bank Century. Untuk membahas fenomena ini, segera kita akan berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, ada pendapat yang mengatakan berbagai kasus seksi yang muncul dalam beberapa waktu belakangan berhasil menggeser perhatian publik dari kasus Century. Apa kondisi itu memang ada, Pak? Ada. Itu jelas gejala itu. Nah, alasannya begini. Oleh karena semua kasus yang sekarang muncul, itu sebetulnya kan sudah lama ada. Sudah lama ada dan guritanya, lalu kemudian kaitan-kaitannya demikian rupa. Sehingga ya banyak sekali praktis, ya tidak bisa dikatakan semua, tetapi luar biasa banyaknya itu semua sudah mengetahui. Nah, mengapa diledaknya baru sekarang? Meledaknya baru sekarang setelah Century ini. Nah, sekarang kalau saya mengatakan banyak sekali dan macam-macam itu kan saya sendiri juga sudah menulis yang namanya pemberantasan KKN. Yang booklet itu yang sampai edisi ketiga itu. Nah, di situ kan saya gambarkan dengan sangat jelas, terutama dari sektor pajak, bahwa sebetulnya pajak yang hilang yang tercantum di dalam ya sebesar yang tercantum dalam APBN sampai saya disomasi ketika itu kan. Jadi ya kalau sudah seperti itu jelasnya, lalu sekarang orang dibuat seolah-olah terkejut-kejut gitu dengan teknik-teknik begini, ya memang kalau saya sendiri ya merasa itu betul. Kemudian argumen saya lagi, kalau memang mau memberantas betul-betul ya, yaitu lagi-lagi di dalam buklet saya sudah saya kemukakan kan tidak perlu gegap gembita seperti ini dengan konsep yang jelas gitu. Jadi kasus Century memang benar-benar terkubur oleh berbagai kasus lain yang muncul belakangan ya Pak Kwi? Iya. Ya kasus Century ya berhasil mengungkap fakta yang begitu jelas. Tetapi ya terus nggak tahu ditutup-tutup gini lagi. Ini nggak ada berbagai macam teori keluar. Lalu akhirnya kan DPR cuma direduksi menjadi pembantunya kejaksaan. Karena akhirnya kan kesimpulannya oke, Century banyak data, ya ditindaklanjuti, DPR udah selesai tugasnya, lho lucu itu. Padahal DPR boleh apa tidak mengadili kebijakan, kan masih boleh. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.